Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat itu terus-menerus dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, kita lanjutkan pembahasan kita sampai bab yang ke-54. Al-mas'alatu rabi'ah wal-khamsun. Pembahasan yang ke-54 berkaitan dengan al-iqraru bil-haq litawassuli ila daf'ih. Yang ke-54 berkaitan tentang mereka mengikrarkan kebenaran, mengakui kebenaran, tetapi dalam rangka untuk menolaknya, dalam rangka untuk mengingkarinya. Hal ini kaum muslimin tidak jauh dari bab sebelum ini, di mana mereka membuat makar dalam rangka untuk mencela dinul Islam. Setelah mereka menyatakan diri mereka masuk ke dalam Islam, mereka kemudian keluar berbondong-bondong dikarenakan pengingkaran mereka kepada din Islam. Hal ini kaum muslimin, ada orang-orang yang tipenya seperti ini, di mana mereka mengatakan sunnah Nabi itu baik, tetapi baik di zamannya. Maknanya, zaman sekarang sudah tidak baik. Kalimat yang semisal dengan ini, pengakuan kalau itu adalah kebenaran, tetapi untuk kemudian ditolak kebenaran itu, ini sangat jahat sekali. Karena dia menolak kebenaran dengan nyata-nyata menolak. Pembahasan tentang tauhid itu baik. Ucapannya seperti itu. Kita harus memperkokoh akidah kita. Tetapi kita tidak mengikuti akidahnya orang Arab atau akidahnya Wahabi yang mereka sering sebutkan seperti itu. Nah, terus mau mengikuti akidah yang mana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahkan tauhid bisa dilihat dalam karya tulis beliau sebagai bukti nyata karya tulis beliau. Apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau serukan ada dalam kitab beliau. Coba lihat tas satu persatu buku-buku beliau dengan dalil-dalil yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Tetapi mereka dengan mudahnya mengatakan kami berakidah, kami bertauhid, tapi tidak seperti akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang dimaukan oleh mereka? Yang dimaukan oleh mereka adalah makar, agar supaya kaum muslimin menerima mereka, dikarenakan mereka mengakui kebenaran Islam, tetapi kemudian digiring manusia untuk menolak al-Islam, dan dibawa mereka kepada Islam yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah jami'an. Teramat banyak sunnah yang dicibir diawali dengan penerimaan. Diawali dengan persetujuan. Ini baik. Tapi untuk sekarang ini sudah tidak lagi layak dipakai. Sudah keterbelakangan. Karena dulu Islam turun di bangsa Badui. Sekarang sudah modern. Maka Islam kita pun mengikuti zaman modern. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka yang timbul dari mereka-mereka setelah tahu itu al-haq ditolak dengan nyata-nyata. Ini juga sering terjadi, kita dapati. Orang-orang yang sudah mendengarkan nas Al-Quran dibaca, hadis Nabi disampaikan, tidak bisa lagi mengingkari, yang pada ujungnya dia pun akhirnya menerima, tetapi dengan kalimat, itu semuanya benar, saya tidak menolak. Cuman saya mengikuti yang biasa-biasa sajalah. Yang umum-umum sajalah. Saya tidak menolak mas, benar. Tapi saya, yang dimaukan dengannya bagi kaum muslimin supaya tidak diingkari. Padahal dia mengingkari al-haq dalam keadaan min ba'di ma ja'ad humul bayyinah, setelah datang kepada mereka penjelasan, sudah gamblang, sudah ada nas Al-Quran, hadis Nabi sudah ada, tapi mereka menyelisihi. Itulah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas bagi dia petunjuk, sudah jelas Al-Qur'an, sudah jelas al-hadis, tetapi dia tetap menyelisihinya. Dia tahu bimbingan Allah, dia mengerti syariat Allah, tapi dia memilih yang lainnya. Wa yattabi'u ghayra sabil mu'minin. Dengan itu berarti mereka tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Karena jalannya orang yang beriman, kapan Allah dan Rasulnya memerintahkan, itu adalah ajarannya. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran wa Sunnah, itu adalah keyakinannya. Itu jalannya orang yang beriman. Itulah jalannya para sahabat Nabi. Adapun dia ini, tahu. Nas, tahu. Hadis, mengerti. Tetapi dia memilih jalur yang lain. Maka Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Bonusihi jahannam, dan kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Kenapa? Dikarenakan dia menolak setelah jelas bagi dia petunjuk. Setelah jelas-jelasan bagi dia hidayah berupa keterangan Al-Quran dan keterangan Sunnah, ditolak dengan mudahnya oleh dia. Mengakui itu benar, namun kemudian dia menolaknya. Dia memilih yang lain selain nas. Unusri jahannam, kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Wasaat masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Para ulama menyebutkan perbuatan ini bagian dari kekufuran, dari sisi kufur yang berbentuk al-i'rad, berpaling setelah dia mengetahui. Kalau jahil, lawang jahil pak, bukan berarti tidak mengapa, tetapi lebih parah, dia sudah tahu, dia mengenal itu al-haq, tapi kemudian dia memilih yang lainnya. Ini namanya berpaling. Kufur i'rad menyebabkan murtad pelakunya. Karena nyata-nyata penolakan. Raddun yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini semua kaum muslimin adalah makar. Al-Yahud wa Nasara. Makarnya kaum musyrikin Quraisy di waktu itu. dan diikuti pula oleh para munafikun, di mana mereka mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak mampu menolak, tetapi dengan bahasa yang lainnya yang berujung pada pengingkaran. Qala Syekh, kita baca ucapan dari beliau, al-iqraru bil haqqi yatawassalu bi ila daf'ihi. Mereka menyatakan penerimaan kepada al-haq di awalnya, untuk mereka bisa kemudian menolak al-haq itu dan melakukan selain daripada al-haq. Di budaya, untuk manusia mengakui keislamannya tetapi padahal dia sudah bukan muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala ta'ala fil ayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-72. Kita baca keterangannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Syarahnya beliau mengatakan, mimma 'alaihi ahlul jahiliyah, di antara keyakinan yang ada di kalangan kaum jahiliyah, al-iqraru bil-haqqi laqtina'an bihi. Mereka mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam laqtina'an bihi, bukan dalam rangka untuk dipegangi, untuk diimani, diyakini, bukan. Wa innama litawassalu ila da'ihi. Namun tak lain, mereka melakukan itu dalam rangka menolaknya. Dalam rangka menolaknya. Maka marilah kita berhati-hati kaum muslimin dari sikap-sikap seperti ini. Kalau sudah sampai kepada kita ilmu al-haq berdasarkan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kebenaran, segera imani agar jangan kita menjadi munafik. Kalau orang itu terbiasa menolak, tahu tapi beda dengan dia, tahu ini benar tapi saya beda dengan dia, terus itu munafik pada ujungnya. Di saat engkau mengaku sebagai muslim, engkau sendiri menyadari dirimu mengingkari Islam, membencinya, karena pola pikirmu berbeda dengan hadis umpamanya. Engkau merasa lebih baik daripada hadis Nabi. Engkau lebih baik akalmu, kecerdasanmu, atau mungkin akademikmu daripada sunnah Nabi. Bahaya seperti ini. Ini bisa menyebabkan murtad wahai kaum muslimin. Ini namanya pengingkaran alal bayyinah, di atas keterangan, di atas kejelasan pengetahuan. Ada kufrun. Ini namanya kekafiran yang nyata. Maka mari kita wahai kaum muslimin, berilmu adalah untuk diimani dan kemudian diamalkan. Kita berusaha sekuat mungkin apa yang kita ketahui, kita imani, kita yakini sesuai dengan nas, dan kita beramal dengannya sebagai bukti kita adalah mukminin, bukan munafikin. Bisa dipahami hadirin? Orang-orang yang mengaku sebagai muslimin di zaman sekarang ini, ada yang membela perbuatan LGBT, perbuatan homo, lesbi, dan yang semisalnya, di mana agama Islam pasti satu hal yang diketahui oleh manusia kaum muslimin, mengharamkan LGBT, mengharamkan, wal adillatu kathira, dalilnya sangat banyak, nas Al-Quran sangat banyak, tetapi anehnya mereka berusaha membelanya padahal mengaku sebagai apa? Muslimin. Aneh bin ajaib. Kalau mereka mengatakan diri mereka kafir, kemudian mereka membela LGBT, ya lumrah paku, wong kafir menghalalkan semuanya. Kalau dia mengaku sebagai muslim, berarti menentang hukum yang sudah jelas dalam syariat kita. Dengan berbagai macam argumentasi, dalih, akal, ini, itu. Supaya kaum muslimin menerima pendapatnya. Karena dia berkedok muslim juga. Bahkan dilabeli dengan Islam moderat atau Islam yang cendekiawan dan yang lainnya. Bahkan lebih aneh sekali lagi, wahai kaum muslimin. Kalau tadi LGBT sudah beberapa waktu yang lalu kita mendengar. Sampai hari ini pejuangnya masih tetap gigi. Perzinaan pun mau dilegalkan, yang itu notabene keluar dari sebuah perguruan tinggi yang mengaku sebagai perguruan tinggi Islam. Disahkan tulisannya oleh para doktor pengujinya. Aneh bin ajaib. Zina haram. Tidak ada satupun nas yang membolehkannya. Nas yang menyebutkan tentang rajamnya, praktek rajamnya, perbuatan di luar pernikahan, akad nikah, dan sekian banyak dalil. Fitrah manusia mengingkari. Ternyata kaget kita beberapa waktu yang lalu adanya tulisan dari seseorang yang disahkan dan diakui oleh pengujinya, dan itu keluar dari universitas yang mengaku sebagai Universitas Islam. Bagaimana itu, kaum muslimin? Apa yang akan terjadi? Orang dibikin bingung, kemudian beramai-ramai ikut-ikutan membenarkan, ikut-ikutan membolehkan. Kan ini keluar dari tokoh Islam, kata mereka. Yang notabene mengaku sebagai muslimin. Yang sudah sampai tingkatan mahasiswa, bahkan di atasnya, bahkan dia sedang mencari doktoral kalau bahasa Arabnya, sebagai doktor. Hakadha kaum muslimin fain jami'an. Na'udzubillahi min dzalik. Orang pada keblinger. Sesuatu yang betul-betul nyata itu haram, diingkari dan berusaha dilegalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka. Ini lebih dahsyat daripada tsunami. Kalau tsunami korbannya cuma mati, tidak menyebabkan azab setelah itu. Dan itu hanya beberapa waktu, kemudian akan pulih kembali situasi. Kalau ini musibah agama yang dipertontonkan di kalangan kaum muslimin seantero nasional, bahkan mungkin sedunia, tanpa malu, perzinaan diperbolehkan. Coba kalau istrinya dia dizinai, atau ibunya dia dizinai, atau anak perempuannya dizinai, apakah dia terima? Rame-rame dizinai atas dasar suka sama suka. Hadirin yang kemuliaan, ini malapetaka yang menimpa. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, mereka terlebih dahulu menampakkan diri mereka seakan-akan sebagai muslimin, untuk kemudian menolak Islam. Pelan-pelan tapi pasti dijauhkan umat Islam dari agamanya. Mithlu ma hasala minal yahud. Hal ini seperti yang terjadi di kalangan kaum Yahudi. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di dalam ayat yang telah kita baca di pertemuan sebelum ini. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-72. Mereka mengatakan, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berimanlah kalian, masuklah kalian ke dalam agama Islam, wahai orang-orang Yahudi, di pagi hari, di siang hari, tapi nanti ketika sore hari, kafirlah kalian serentak. Hembuskan sebuah fitnah. Kami tidak mendapatkan kebaikan pada agamanya Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena itu kami keluar setelah kami tadinya masuk. Kami adalah ahli kitab, telah mengetahui kebenaran-kebenaran para nabi sebelumnya. Kami masuk. Tetapi kami tidak dapati kebaikan pada agamanya Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena itu kami keluar. Agar supaya kaum muslimin menjadi goyah akidahnya dan mengikuti jejak langkah mereka, ikut-ikutan keluar dari Islam. Makar. Tipu daya. Mereka-mereka mengaku sebagai muslim, seakan-akan mengajarkan akidah Islam, yang pada ujungnya adalah menolak Islam, mengingkari Islam, mencibir Islam, dan membawa kaum muslimin masuk kepada agamanya mereka. Islam, tetapi ingkar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tetap saja kamu muslim, tapi kamu tidak muslim seperti Islamnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dengan berbagai macam celaan, makian, cacian kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi zaman dulu mengatakan, kami tidak dapati kebaikan. Sebutkan di sini oleh Syekh ucapannya mereka, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyah. Kami tidak dapati kebaikan pada agamanya Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena itu kami murtad kembali. Kami muslim. Tapi kami dapati dalam agamanya Muhammad, sunnah Nabi ini sudah keterbelakangan. Sudah tidak relevan. Tidak masuk akal. Ya kami muslim. Coba lihat hadirin makar mereka. Supaya tetap diakui sebagai muslim. Tetapi ingkar kepada Islam. Dengan berbagai macam alasan-alasan. Ada yang menggunakan isu radikalisme. Islamnya Nabi itu bukan Islam yang toleran. Tapi Islam yang radikal. Islamnya Nabi itu cara menyebarkannya adalah dengan menjajah. Ini terucap oleh mereka. Perang dan perang. Dengan kekerasan. Beda dengan Islamnya kami yang penuh dengan kelemah lembutan. Toleransi sampai pun dengan orang kafir. Toleransi dikarenakan kami adalah kaum ketimuran. Nusantara. Jangan ikuti Islamnya Muhammad. Islam yang disebarkan dengan peperangan dan kekerasan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya Anda mengatakan kami bukan muslim. Umpamanya mereka mengatakan kami kafir. Kami ingkari Islam. Itu tidak akan lebih berbahaya. Tetapi di saat mereka mengaku sebagai muslim, tetapi liberal, mengerikan dampak negatifnya bagi umat. Sekian banyak anak-anak kaum muslimin yang di tingkat mahasiswa tercuci otaknya oleh mereka. Jadilah mereka muslimin tetapi tidak memakai Islam. Di antara mereka ada yang terang-terangan Al-Quran dibanting dan diinjak-injak oleh mereka. Karena mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ini kertasnya makhluk. Tintanya makhluk. Jangan dimuliakan seperti memuliakan Allah. Membikin syubhat. Membikin kerancuan. Membikin fitnah. Membikin kebid'ahan dan kebatilan di tengah-tengah umat. Dengan beraninya mereka seperti itu. Dan itu dipertontonkan oleh mereka melakukan semisal itu di hadapan murid-muridnya. Agar semua muridnya menjadi liberal. Maka hadirin kaum muslimin, itu sudah ada di zaman dulu orang-orang yang model-model seperti mereka itu. Wahadi makidatun la tazalu tuhaqu lil muslimin mimman yundissuna fi shufufi min a'daihim. Perbuatan seperti ini, tipu daya seperti ini terus-menerus mereka arahkan kepada kaum muslimin. Dengan cara mereka menyusupkan orang-orang dari kalangan kafirin, dari kalangan musyrikin, dari kalangan munafikin, yundisun, dimasukkan mereka, disusupkan ke barisan kaum muslimin. Untuk kemudian mereka merusak dari dalam. Merusak dari dalam. وَيَتَظَهَرُونَ بِقَبُولِ الْحَقِّ. Mereka mengawali makar mereka, tipu daya mereka dalam bentuk menampakkan al-haq, menampakkan dirinya menerima agama Islam, menampakkan dirinya cinta Islam, menampakkan dirinya orang yang berpikir tentang kemaslahatan Islam. Terus seakan-akan dialah pejuang Islam. Orang dibikin kagum, orang dibikin heran karena kecerdasan otaknya, tajal otaknya penuh pengingkaran. Dia adalah orang yang filosof, ahli filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, tetapi dilabeli dengan ilmu kalam Islami. Ilmu filsafat, filsafat Islami. Filsafat itu bukan dari Islam. Itu dari Persia Romawi, Yunani. Itu bertolak belakang dengan Nas. Kaum muslimin mendengar dan mentaati firman Allah dan sabda Rasulnya. Sami'na wa ta'na. Berbeda dengan filsafat segala-galanya diukur dengan akal. Diterima jika Allah sesuai dengan akal. Dan ditolak ketika berbeda dengan akal. Tidak ada ilmu kalam Islami, mantik Islami. Zaman dulu para ulama sudah menyebutkan, man tamantaqa faqad tazandaqa. Barang siapa yang dia belajar ilmu mantik, maka sungguh dia akan menjadi munafik tulen, sejati kemunafikannya, zindiq. Mereka ini musuh-musuh Islam yang disusup ke barisan kaum muslimin, merusak Islam dari dalam, merusak pemikiran pemuda kaum muslimin dan yang lainnya. Tapi mereka masih melabeli diri mereka sebagai apa? Muslim. Sangat mengerikan. Humul adu fahdharhum qatalahumullah. Mereka musuh, mereka adalah musuh, hati-hati kalian. Semoga Allah menghancurkan mereka. Ini adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kaum munafikun. Humul adu. Mereka musuh. Fahdharhum, hati-hatilah kalian dari mereka. Jangan ikuti omongan mereka. Jangan ikuti channel mereka. Jangan baca tulisan mereka. Jangan dengarkan omongan mereka. Karena tidak ada kecuali mereka ingin menghancurkan dinul Islam. Yang berikutnya qala syekh, wa yatadhaharuna biqabulil haqqi yuriduna qalbal Islam wa ifsadil Islam. Mereka menampakkan seakan-akan mereka menerima al-haq, menerima al-Islam, padahal mereka menginginkan untuk membalikkan al-Islam dan merusak al-Islam. Kalau bisa memurtadkan, yaruddukum an dinikum. Kalau bisa mereka ingin memurtadkan kalian dari agama kalian. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, biarkan mereka ngaku muslim tapi mereka Islamnya jelek, rusak. Ini tujuan mereka. Di antara dua hal ini ya kaum muslim. Ya, na'udzu billahi min dalik. Qala shay'a wa hadha waqa'a fi 'asri an-nabi wa huwa mustamirun ila waqtina hadha. Yang seperti ini terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasalam sampai pada waktu kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini. Terus menerus makar-makar yang seperti ini dimasukkan ke dalam barisan kaum muslimin. Kaum musliminnya lengah, jahil, tidak tahu agamanya, tidak mengenal Al-Quran wa Sunnah. Begitu dapat cekokan syubhat dari mereka, terbawalah. Mereka merasa dirinya adalah orang yang paling cerdas, aqlaniyun. Mereka merasa Islamnya Islam yang lebih baik daripada Islamnya Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti itu pengakuannya mereka. Sehingga pekerjaannya mereka bukan menerangkan yang kafir itu adalah dolal atau yang musyrik itu adalah sesat, tetapi pekerjaannya mereka mengkebiri kaum muslimin dari Islam, menjauhkan kaum muslimin dari Islam, dan membuat kaum muslimin untuk hobi dengan agamanya, benci dengan syariatnya, dan hampir itu berhasil dihembuskan syariat Islam, syariat yang keras. Orang yang membawa sunnah Nabi dilabeli dengan garis keras. Memang tidak diingkari oleh kaum muslimin, di antara kaum muslimin yang mereka menyuruhkan ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah tetapi dengan cara khawarij. Tidak diingkari adanya garis keras. Radikalisme itu ada. Ghulu bahasa Arabnya berlebihan. Itu ada pada khawarij. Kita muslimin, agama Islam ini mengingkari mereka. Dan mereka bukanlah sebagai contoh dalam berislam. Contoh kita Nabi dan para sahabat. Bukan khawarij. Tetapi mereka numpang anget dengan ini. Kesempatan ini dipakai untuk dibikin sebuah apa? Satu berita yang heboh. Islam radikal. Pukul promo semuanya yang mengikuti sunnah. Radikal. Supaya berislam jangan radikal. Ikuti Nusantara. Atau ikuti Panjil. Atau yang lainnya. Supaya mereka diterima. Maka menampakkan kelemah lembutan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka membuat kaidah Islam keras adalah yang berjenggot. Islam keras adalah yang pakai cadar. Islam keras adalah yang jidatnya hitam. Berarti enggak boleh sujud. Karena kalau sujud jidatnya hitam kemudian jadi keras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang celananya cingkrang atau bahasa kitanya apa? Cungklang. Definisinya ngawur. Untuk kemudian mengenai semua yang mengerjakan sunnah itu. Dilabeli dengan radikal. Pahamnya radikalisme. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka. Malapetaka. Untuk kemudian mereka berusaha untuk membubarkan talim-talim yang dianggap radikal. Dengan masanya dan dengan kekuatan yang mereka miliki. Ini radikal, bubarkan terus. Mereka berhasil menjadikan kaum muslimin benci dengan ajaran Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin, ini perlu kita berhati-hati dari mereka, waspadai. Dan kita berusaha untuk talabul ilmi memahami Islam dengan baik. Sehingga kita beragama dengan baik. Bukan dengan paham yang keras. Yang berlebihan dari yang disyariatkan. Itu tidak benar. Khawarij adalah min ahli bid'ah. Bukan ahli sunnah. Lakukan Islam sesuai dengan sunnah. Maka akan menjadi rahmatan lil alamin. Ketika tepat dalam penerapannya. Rahmatan lil alamin, bukan syadid atau syiddah, bukan ghalid, keras, kaku, bukan. Selama itu dilakukan dengan sesuai dengan sunnah, maka akan tampil indah dan bagus. Karena agama Allah adalah agama rahmatan lil alamin. Qala Syekh Shalih Fauzan, wa huwa mustamirun ila waqtina hadha wa ila ayya syaa Allah jalla wa ala. Yandussuna unasun. Yandussu atau yundassu. Disusupkan manusia-manusia. Min a'da'il Islam. Dari kalangan musuh-musuh Islam. Wa tadahharuna bil Islam. Kemudian mereka menampakkan diri mereka sebagai Islam. Min ajli fsadil Islam. Wa min ajli batu syubah bainal muslimin. Wa tafriqil kalimah. Dalam rangka menyebarkan pemahaman batil. Menyesatkan umat dan memecah belah barisan kaum muslimin. Wa ilqail adawati bainal muslimin, dalam rangka menyebarkan kebencian di kalangan kaum muslimin. kebencian di kalangan umat Islam itu sendiri. Kebencian itu apa? Anehnya kaum muslimin, kalau orang benci itu seringnya kadangkalanya karena ada urusan apa? Duniawi. Kebencian itu karena mungkin dia pencuri, mencuri hartamu, atau dia penipu, menipu hartamu, atau dia memukulmu, atau dia mencibirmu, maka timbul kebencian karena ada faktor-faktornya. Nah ini kaum muslimin dibenci, dibikin benci kepada kaum muslimin yang lain dikarenakan sunnah yang ada pada kaum muslimin itu. Aneh jadinya kaum muslimin. Jenengan muslim, saya muslim. Saya menegakkan sunnah Nabi SAW dengan dalil ini dan ini dan ini. Kenapa Anda tidak suka? Apa yang menyebabkan Anda tidak suka? Karena sunnah yang kamu lakukan. Karena kita tidak pernah berhubungan dengan mereka utang piutang. Tidak pernah berhubungan dengan mereka perkara duniawi. Munculnya tiba-tiba kebencian kepada dakwah kita. Apa yang dibenci dari dakwah kita? Sunnah yang kita dakwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka. Dan jumlah yang sangat banyak telah tertipu oleh mereka itu. Qala syekh, wa taqti'uhum ila ahzabin wa ila jama'at. Mereka pun berhasil untuk mengkotak-kotak kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, jamaah-jamaah yang berbeda-beda dan bermusuhan antar mereka. Wahada min kaidil a'da wa makrihim. Ini adalah tipu daya mereka dan makarnya musuh-musuh kaum muslimin yang berujung pada Yahud dan Nasara, musyrikin dan munafikin. Walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini sudah dinaskan dalam Al-Quran, disebutkan secara nas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka melakukan yang seperti itu, membuat makar agar kaum muslimin mengikuti langkah-langkah mereka. Ya. Fayajibu 'alal muslimin ayatanabbahu li hadzal makr al-khabith. Wajib bagi kaum muslimin untuk mereka berhati-hati dari makar-makar yang buruk ini. Wa alla yamnahu as-siqata li kulli ma habba wa dab. Ini nasihat dari beliau. Yang pertama, hendaknya kalian berhati-hati dari makar-makar mereka. Yang kedua, janganlah kalian bermudah-mudahan dalam mempercayai orang yang tidak jelas. Jangan sok gumunan. Oh, dia S3. Bidang ini umpamanya. Dia S5. Bidang tafsir umpamanya. Dia S7. Ada tidak S7? Dikasih. Maunya berapa stremos? Gak apa-apa. Aslilin. Hadirin kami melakukan. Jangan kau tertipu dengan itu. Jangan kau tertipu dengan dia adalah siapa. Julukannya adalah siapa. Jangan kau tertipu dengan itu. Jangan mudah percaya. Karena musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin memasukkan orang-orang yang mereka ini berpendidikan di Chicago, berpendidikan di Australia, yang mendapatkan label-label kelas tinggi. Yang itu semuanya dalam rangka untuk membuat makar umat Islam. Belajar Islam kok ke Chicago. Mau diajari apa di sana? Yang keluar dari mulutnya menghalalkan yang haram. Membolehkan yang dilarang. Bahkan mengkebiri kewajiban. Hal-hal yang wajib dihina, hal-hal yang haram dibela-bela. Karena dia belajar di negeri kufar. Maka hadirin kaum muslimin, jangan mudah percaya gumunan, kalau bahasa kitanya, simpatik kepada orang yang tidak jelas. Bisa jadi dia adalah orang yang disesupkan ke dalam Islam. Yang berikutnya, fal alaihim ayujarribun nasa tajrubatan sadiqatan. Nasihat yang ketiga, hendaknya kalian menguji kebenaran Islam orang itu. Kalau sudah nampak penyimpangan darinya, tinggalkan. Dia awalnya, saya juga muslim mas, saya juga ini, saya juga taat, nampaknya baik. Uji dulu. Apakah dia menerima 100% Al-Quran wa Sunnah? Atau nampak dari dia penolakan? Tinggalkan kalau sudah tidak terpercaya. Humul adu fahdarhum. Mereka adalah musuh. Hati-hati kalian dari mereka. Wiyakhtabiruhum ikhtibaran dakikan. Fidha thabata sidquhum. Manhuhum thiqah. Uji mereka, teliti kembali ucapannya, teliti kembali buku-bukunya. Kalau engkau sudah tidak percaya, karena memang tidak nampak dari dia pembelaan kepada al-Islam, tinggalkan. Orang liberal, pengennya apa dia dengan Islam, taklim kecuali keburukan kepada umat Islam. Tinggalkan. Kalau ada orang yang mungkin ada baiknya dia menampakkan sunnah. Memelihara lihya, masya Allah, pada dia terdapat syariat Allah, yakni memelihara lihya. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simpatik karena sunnah ini. Tetapi kepada orangnya, teliti kembali terlebih dahulu. Man huwa, siapa dia? Jangan kemudian kita menerima segala apa yang keluar darinya. Dikarenakan kau melihat satu kebenaran yang ada pada dia. Bisa jadi dia adalah orang yang dolal. Dalam keadaan kau percaya kepadanya. Hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ini, kaum muslimin, umat Islam sedang menjadi TO untuk dihancurkan di mana-mana. Dijadikan kaum muslimin lemah. Lemahnya kaum muslimin bukan dari sisi banyak. Banyak itu bukan sebuah kekuatan dari kaum muslimin. Tapi sudah memberitahukan manusia kaum muslimin, mereka nanti kahutai sail. Banyak seperti buih di lautan. Tidak ada apa? Kuantitasnya banyak. Kualitasnya sangat sedikit. Sehingga kalau mereka dihancurkan sangat mudah sekali. Dikibas sekali kibas. Sangat mudah sekali. Banyak. Tapi tidak berbobot. Ini. Sehingga jangan bangga dengan banyak. Dalam keadaan mereka tidak mengerti ilmu sunnah. Karena akan mudah menjadi apa? Buruan bagi musuh-musuh Islam. Wallahu alam bisawab yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. InsyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Berkaitan tentang bab lain. Dan ini juga penting sekali. Bab fanatisme yang dilarang dalam agama kita. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang Rabu yang ke-4 insyaAllah. Kalau besok Rabu keberapa? 3 dengan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Rijal. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.